السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta memohon pertolongan kepadanya serta perlindungan dari kejelekan amal-amal kita. Kita bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan petunjuk maka tidak akan ada yang mampu menyesatkannya, sebaliknya siapa yang disesatkan maka tidak akan ada orang yang mampu memberikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan memerintahkan kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wahai sekalian umat manusia, takutlah kalian dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan dari jiwa tersebut laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kalian. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki segala urusan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka sungguh dia adalah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Kemudian setelah itu, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang baru di dalam agama. Dan semua perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Semua bid'ah itu sesat. Semua bid'ah mengantarkan ke dalam neraka. Kemudian ayyuhal ikhwatul kiram, wahai saudara-saudaraku yang mulia, tidaklah seorang dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia berterima kasih bersyukur kepada manusia. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita Ahlus Sunnah di Indonesia secara umum yang telah menjadi sebab terselenggaranya daurah seperti ini, baik secara umum di Indonesia maupun secara khusus teman-teman yang ada di Lampung ini pada Yayasan As-Sunnah Sabilul Hidayah. Sungguh kita merasa mulia, merasa dimuliakan dan merasa senang ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang semangat dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga mereka orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Mereka memiliki penghormatan yang besar terhadap tamu-tamu yang datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar kepada mereka. Dan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan bimbingan dan taufiknya kepada mereka. Demikian juga sebagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan majlis-majlis seperti ini majlis yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sebagai titik awal untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah kita laksanakan sebelumnya, sebagai jalan istiqamah untuk terus melanjutkan jalan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan terus menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh apa yang mereka lakukan adalah amalan yang mulia, tugas yang mulia, yaitu tugas para nabi berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengajari manusia dengan ilmu yang telah mereka miliki dengan penuh kesabaran, dengan penuh kehati-hatian dan akhlak yang mulia. Sungguh, berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat karena kita hidup di zaman yang sudah seperti ini. Sedikit ulamanya, sedikit orang yang senang dengan sunnah, sedikit orang yang senang dengan ilmu. Oleh karena itu, kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbangga, berbahagia memiliki teman-teman yang saleh, yang baik seperti itu. Mereka teman-teman yang berada dalam Yayasan As-Sunnah Sabilul Hidayah, semoga mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka berusaha untuk membangun bangunan-bangunan sunnah, untuk membangun gedung-gedung yang dibangun di atas sunnah. Maksudnya adalah pondok pesantren ataupun mungkin sekolahan dan sebagainya yang menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga teman-teman seperti itu membangun, mendidik generasi muda untuk hidup di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu semua dikarenakan berpegang teguh dengan Al-Kitab dan As-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah adalah amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, amalan yang sangat mulia. Demi Allah, sungguh membahagiakan kami ketika kami mendapati saudara-saudara kami di negeri Indonesia ini begitu besar perhatian mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Sayyidil Mursalin, pimpinan para rasul. Mereka mengajarkan kepada umat syiar-syiar Islam. Mereka mengajarkan, mereka menegakkan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan markas-markas ilmu, pondok-pondok yang diajarkan hadis padanya, markas-markas sunnah, yang dengan itu kota-kota akan menjadi baik, rakyat maupun pemimpin akan menjadi baik. Dakwah ahli sunnah wal jamaah adalah dakwah yang damai, penuh pesan perdamaian dari dakwah ahli sunnah wal jamaah. Dakwah ahli sunnah adalah dakwah rahmah bagi pemimpin negara maupun bagi rakyatnya dengan semua bentuk perbedaan yang ada pada mereka. Dakwah ahli sunnah wal jamaah memberikan nasihat-nasihat kepada orang yang keliru dan salah, mengembalikan orang yang sesat menuju jalan yang benar, mengingatkan orang yang lupa, mengajari orang yang belum tahu. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dakwah mengajak kepada keamanan dan ketenteraman, membuang bentuk-bentuk dengan mudah mengkafirkan orang lain, tidak suka dengan kekerasan dan terorisme, yang mana terorisme itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam dan akhlak-akhlak dari kaum muslimin. Demikian juga dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah yang membuang perpecahan dan perselisihan, mengajak kepada persatuan, persatuan di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berbahagialah kita semua, berbahagialah satu kaum yang hidup di antara mereka dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sekelompok orang yang menghidupkan sunnah dan mencegah dari perkara-perkara bid'ah, menghidupkan perkara-perkara ketaatan serta menjauhi dan memperingatkan dari berbagai macam bentuk kemaksiatan. Inilah yang selalu dilakukan oleh seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah, taufik, bimbingan dan dukungannya kepada kita semua, terkhusus kepada Yayasan As-Sunnah Sabilul Hidayah, nama yang sangat indah. Kita berharap tidak hanya sekadar nama, namun lahir batin, nama dan hakikat kenyataan, bentuk di luar maupun amalan hati sesuai dengan nama tersebut, sunnah, jalan menuju hidayah. Nah, kita pun juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keikhlasan dalam perkataan dan perbuatan.